Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan saat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus belajar, terus mendekat dengan Al-Quran, mendekat dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kita harus lebih banyak bersyukur kepada Allah, karena kebersamaan dengan kita para ulama, dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW adalah sebuah anugerah. Gak semua orang dikasih kesempatan dan diberikan kemudahan untuk itu. Allah hanya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada hamba-hamba pilihannya. Tapi Allah kasih dunia, kasih harta kepada orang yang Allah ridhoi dan orang yang Allah tidak ridhoi. Jadi orang harta itu, dunia itu Allah kasih ke orang yang Allah ridhoi dan orang yang Allah enggak ridhoi. Tapi kalau ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, Allah hanya kasih kepada orang yang Allah ridhoi. Maka semoga ini adalah tanda kebaikan, dan kebersamaan kita di majelis ilmu ini adalah langkah awal untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Langkah berikutnya adalah diamalkannya ilmu yang kita pelajari ini. Selanjutnya hadirin, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita masih bersama bab ke-38 dan kita masih bersama surat Thaha ayat 132. Masih bersama surat Thaha ayat 132. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintahkan beliau, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian, perintahkan keluarga kalian untuk menegakkan salat dan sabar dalam menjalani prosesnya secara konsisten dan istiqomah. Di pertemuan yang kemarin kita sudah jelaskan, atau di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa perintah agar kita memerintahkan keluarga kita sholat, ini kan perintah wa'mur ahlaka bisal, perintahkan keluarga kalian, keluargamu mengerjakan sholat, itu artinya perintah untuk mengkondisikan mereka menegakkan sholat secara sebaik-baiknya dan sempurna. Ini adalah perintah untuk mengajarkan mereka sholat, agar sholat mereka sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dengan keterangan-keterangan para ulama tentu saja. Ini juga perintah untuk mengajarkan mereka membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Jangan sampai dibaca dengan kesalahan fatal atau lahnul jali. Dan kalau kita gak bisa ngajarin mereka baca Quran, kita harus kasih akses, kita harus bahkan bukan hanya kasih akses, merintahkan mereka untuk belajar sebagaimana kita harus belajar juga. Jadi bukan hanya mengizinkan, memerintahkan mereka harus belajar. Karena kalau Al-Fatihahnya salah, maka sholat akan berantakan juga. Lalu hadirin sekalian, ini juga perintah untuk mendidik, memerintahkan setiap suami dan orang tua mendidik keluarganya agar menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Karena mau sholatnya benar, ruku apa gerakannya terpenuhi, bacaannya sempurna, tapi kalau tidak ikhlas, maka Allah nggak terima. Innamal a'malu binniyat. Maka ini adalah perintah untuk mendidik seluruh anggota keluarga agar ikhlas. Lalu ini juga perintah untuk mendidik istri dan anak-anak agar khusyuk, khusyuk ketika sholat, agar bisa mentadaburi. Luar biasa, ini perintah dalam hadirin. Jadi bukan hanya ngecek aja, kalian udah sholat? Udah mah, bukan begitu. Ayo sholat gitu loh. Sebentar lagi maghrib gitu loh. Sebentar lagi mah, ini maghrib tinggal 10 menit lagi sholat. Bukan hanya itu, tapi dicek ini sholatnya benar gak, tumak nina apa enggak. Perintah untuk mendidik mereka sholat tumak nina, semuanya khusyuk apa enggak. Ini istri sama anak-anakku, kalau itu tadi, kalau baca at-tahiyat tuh ngerti gak mereka tuh at-tahiyatulillah wassalawatu wa taibat, bacaan sholat mereka tuh paham apa enggak, dan begitu seterusnya. Hadirin Allah muliakan, dan kita harus sabar, harus sabar, harus sabar. Dan hadirin Allah muliakan, ini poin penting juga, perintah mendidik dan memerintahkan keluarga untuk sholat semakin ditekankan ketika kita diuji dengan dikasih dunia sama Allah, atau sebaliknya, ada masalah dan musibah. Maka setiap kita harus lebih mendekat kepada Allah, dan diantaranya dengan menegakkan sholat, dan kita harus memerintahkan anak-anak kita, dan kita harus perintahkan istri kita untuk semakin menjaga sholatnya. Ini kaidah nih. Jadi kita perintah memerintahkan sholat atau mendidik keluarga untuk mengerjakan sholat itu semakin ditekankan ketika ada ujian dunia. Dan ujian dunia itu bisa lagi disulitkan rezeki kita, atau, nah ini penting, atau justru sebaliknya, lagi diperbanyak rezeki kita, dan itu ujian juga. Itu ujian. Makanya dalam keterangan para ulama, seperti yang dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Thabit itu mengatakan, wa kanatil anbiya idza nazala bi amrun fazi'u ila shalah. Para nabi itu alaihi wassalatu wassalam, para nabi jika menghadapi masalah, fazi'u ila shalah, segera menegakkan salat, segera mengerjakan salat. Ibn Abi Hatim menyampaikan dari Thabit bahwa Nabi SAW jika tertimpa sesuatu, nada ahlawi, ya ahlah sallu sallu, wahai keluargaku, segera tegakkan sholat, segera tegakkan sholat. Lihat itu, kalau ada masalah, para nabi itu segera sholat, segera menegakkan sholat, dan diperintahkan kasih tahu istri, kamu perbanyak sholat hari ini. Ya sholat wajib kan cuma 5, beb. Ya iya, jangan nambah. tapi jaga sholat lima waktu dan jaga sholat-sholat sunnah. Ini adalah masalah, gitu hadirin. Perbanyak sholat. Kasih tau anak-anak, gitu hadirin. Kasih tau anak-anak. Kalau ada masalah. Atau, nah ini penting. Kalau kita diuji dengan dikasih banyak harta, atau sedang berhadapan dengan harta, sedang berhadapan dengan harta, karena harta juga ujian, atau ngelihat perhiasan dunia, itu ngelihat perhiasan dunia, dan takut terfitnah dengan harta tersebut. Jadi kalau ngelihat perhiasan dunia, apalagi yang kita suka, itu segera mendekat kepada Allah dengan sholat dan ajak istri dan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Hadirin Allah muliakan. Ayat ini Allah firmankan dalam surat Thaha 132. Kan gitu ya. Pertanyaannya, apa ayat sebelumnya? Di ayat sebelumnya Allah berfirman, wala tamuddanna aynaik, dan janganlah engkau membelalakkan kedua matamu, ila ma mata'na bi azwajin minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Janganlah engkau membelalakkan matamu ke harta dan dunia yang kami berikan kepada mereka untuk menguji mereka. Linaftinahum fi, tujuannya untuk kami menguji mereka dengan dunia. Dan ingat selalu, rizki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya hadirin sekalian, ulama-ulama kita seperti misalnya Urwah, idza ra'a ma inda salatin dakhala darahu. Jika dia melihat, kalau beliau melihat Urwah, kalau beliau melihat dunia yang dimiliki oleh penguasa-penguasa, raja-raja, maka beliau segera masuk ke rumah beliau. Lalu beliau membacakan dua ayat ini. Beliau membacakan dua ayat. Wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi sampai wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, gitu. Lalu beliau memberikan pengumuman di dalam rumah. Pengumuman untuk istri dan anak-anak beliau. Thumma yunadi as-shalah as-shalah rahimakumullah. Tegakkan sholat, semoga Allah menyayangi kalian semua wahai keluargaku. Allahu Akbar. Lihat ini, dunia nih, masuk ke rumah, langsung buat pengumuman, as-sholah, as-sholah, yirhamukumullah. Peter, jaga sholat, mari kita sholat, mari kita sholat, yirhamukumullah. Semoga Allah merahmati kalian. Itu hal yang penting. Dalam riwayat yang lain dari Urwah lagi, idza kana idza ra'a syai'an minad dunya, apabila beliau melihat sesuatu dari perhiasan dunia, dari harta, barang dan seterusnya, ja'ila ahli, maka beliau langsung menemui istri dan anak-anak. Langsung temui istri dan anak-anak. Apa yang boleh sampaikan? Wahai istriku dan anak-anakku, kita harus punya mobil kaya sebelah. Enggak, bukan itu. Yang pertama, enggak ada mobil pada hari itu. Gitu. Yang kedua, bukan itu isunya. Beliau katakan, as-salah. Ayo pada sholat deh. Istriku sholat. Anak-anak sholat. Lalu beliau baca wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Masyaallah. Perintahkan anakmu, perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar. Masyaallah, beda sama kita ya. Tetangga beli mobil baru, langsung rapat keluarga. Gitu. Gimana menurut kalian mobil tetangga keren enggak? Ya keren lah, Pak. Gimana menurut kalian kalau kita beli yang lebih keren lagi dari itu? Ya, persaingan dunia. Belum lagi kadang-kadang suudzon. Kalian lihat tetangga kita beli mobil apa? Lihat. Kalian tahu kan om itu kerja di mana? Tahu. Mungkin enggak kira-kira. Lah, ngapain ke sana? Akhirnya suudzon sama orang dan ngerusak mental anak-anak. Atau ngerusak mental istri kita. Itu pasti uang haram tuh. Gak mungkin. Papa tahu list gajinya berapa. Ya siapa tahu dia dapat hadiah dari keluarganya yang kaya. Jadi makanya gak berkah nih keluarga. Keluarga kalau begitu. Tapi lihat para ulama. As-salah. Ayo salat, salat, salat. Biar gak terfitnah. Gitu. Hadirin Allah muliakan. Dan riwayat tadi bisa dicek dalam tafsir At-Tabari rahimahullah. Jadi ini penting. Jadi kita harus didik istri dan anak-anak untuk salat, khususnya ketika ada masalah duniawi, ada ujian atau dikasih atau melihat harta dunia atau keindahan-keindahan dunia, salat ya. Begitu. Jelas ini hadirin. Jadi kalau ngelihat gitu salat. Makanya kalau jalan sama istri, terus ngelihat istri udah naksir gini. Ke musala, ke musala, ke musala gitu. Biar sadar lagi. Kecuali kalau butuh, enggak apa-apa kalau butuh. Tanpa berlebih-lebihan dan jangan pelit sama istri. Jangan setiap jangan istri mau beli susu anak suruh salat juga. Ya benar suruh salat, tapi susu anak tuh harus hadirin. Itu nafkah. Beda. Tapi kalau suruh sholat harus suruh sholat. Gitu. Tapi kalau misalnya istri ngeliat barang-barang yang nggak dibutuhkan, gitu. Gitu. Makanya kalau diajak ke tukang ban sama istri, cari yang dekat musola gitulah. Ini udah nggak terkontrol deh kita sholat deh sholat. Gitu hadirin. Kadang-kadang gak jelas. Ini bukannya udah ada. Ya kan warna ini belum, babe. Gitu, warna ini belum. Pas beli di rumah udah ada 3 warna kayak begitu. Masya Allah. Nah ini kadang-kadang tuh hadir. Ya semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.